lagi pandemi. Stop beli LV. Kantong lagi sepi. Jackpot kagak oki. Brand luar mahal. Dari go mulai mendunia. Support terus brand Indonesia. Agar semua mendunia. Lokal tapi ori. Memang mantap sekali. Harga murah itu pasti. Langsung checkout aja. Stop aja. Casing pake brand luar. Disur aja. Cinta sama brand lokal. Gak usah maksa. Kalau gak punya modal. Ikut terus. Masalah lagi pandemi. Stop beli LV. Jackpot kagak oki. Brand luar mahal. Mendingan lokal. Brand luar mahal. Mendingan lagi pandemi. Stop beli LV. Kantong lagi sepi. Jackpot kagak oki.